Tiada lagi yang bisa temani ragaku. Tiada lagi yang bisa bekali jiwaku. Meredup diam dan terpaku. Terpasang hati kian membeku.